بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلامات لقبول الأعمال ليكون العبد على بصيرة بالأحوال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالذات والصفات والأفعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بأشرف مقامات الإرسال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير الرجال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الحساب والسؤال أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmah ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sab'un min al-hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-70 dari al-hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Man wajada samarata amalihi ajila fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajila. Yang artinya, barang siapa yang mendapati buah amal ibadahnya di alam dunia ini, maka itu adalah petunjuk, maka itu adalah alamat atas adanya penerimaan Allah di akhirat kelak. Siapa yang merasakan buah amal ibadah di dalam dunia ini, maka itu adalah tanda amal ibadah tersebut diterima oleh Allah di akhirat kelak. Itulah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-70 ini. Min samaratil amalil mardi al maqbuli indallahi ta'ala wujdanul halawah fihi wan na'imi bihi. Setengah atau sebahagian buah amal ibadah yang diridai dan diterima di sisi Allah, adanya manis pada amal itu dan kenikmatan dengan amal itu. Apabila kita beribadah, lalu di dalam melaksanakan ibadah itu ada suatu kelezatan, ada suatu kenikmatan rohani, maka itu tanda bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pawujudul halawati wan na'imi indal amal dalilun ala kabulihi indallah wal jaza' fil akhirah. Adanya kemanisan, adanya kenikmatan adanya kelezatan ketika beribadah, maka itu dalil atas diterimanya amal ibadah itu di sisi Allah, dan ada balasan nanti di akhirat. Wadalilu wujudi hadhil halawati annasyatu bin nuhudi ilaih wal mudawamatu alaihi. Dan dalil adanya ini kelezatan ibadah, rajin pada bangkit kepada ibadah dan mengekali atas amal ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita sembahyang, di dalam sembahyang itu ada satu kenikmatan rohani, ada satu kelezatan, ada satu ketenteraman jiwa, maka itu adalah tanda sembahyang kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya lezat ibadah, tandanya nikmat beribadah, rajin dan mengekali. Apakah ibadah itu nikmat atau lezat? Kalau kita rajin mengekali, berarti itu nikmat. Nah, bila mana kita kadang mengekali atau kita berlambat-lambat, apalagi balang kambingan, satu bukti bahwa ibadah itu tidak lezat baginya. Satu bukti bahwa ibadah itu kada ada nikmat baginya. Apabila ibadah itu kita kerjakan dengan beban, ibadah itu kita kerjakan dengan terpaksa, itu satu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah rohani. Sifatnya rohani, bukan jasmani. Nah, di dalam diri seorang manusia itu ada jasmani, ada rohani. Dan masing-masing dua tersebut menyatu dalam diri manusia. Kelezatan jasmani, kelezatan rohani itu berbeda-beda. Lezatnya teh manis, lezatnya kuah sup, itu hanya bisa dirasakan oleh jasmani. Sedangkan kelezatan-kelezatan ibadah, lezatnya berzikir, nikmatnya membaca salawat, itu adalah dirasakan hanya oleh rohani seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita beribadah, apabila kita berzikir, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat, nah itu perlu kita periksa, perlu kita teliti keadaan rohani kita. Perlu kita cek kesehatan rohani kita. Baca zikir 1000, kada ada nikmatnya, kada ada nyamannya. Baca Quran, kada ada nikmatnya. Sembahyang, kada ada nikmatnya. Nah, ini kalau demikian halnya, satu bukti bahwa ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Nah, maka semestinya kita segera untuk meneliti, segera untuk mencari sebab kenapa rohani ini tidak lezat dengan ibadah itu. Mestinya rohani ini nikmat begitu kita ucapkan la ilaha illallah. Mustinya ruhani itu nikmat begitu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mestinya ruhani itu nikmat begitu kita membaca surat Fatihah. Mestinya roh kita ini sehat, nikmat, lezat waktu kita sujud menghadap Allah. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kita baca la ilaha illallah, biasa-biasa. Kita baca salawat, biasa-biasa. Kadada rasa nyaman. Nah, bukti bahwa itu tidak diterima oleh Allah. Apabila ini berlanjut ada pada kita, maka kita di akhirat tidak akan mendapatkan balasan dari ibadah itu. Tidak akan mendapat balasan ibadah itu. Nah, oleh karena itu, para muhibbin rahimakumullah, kita periksalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan roh kita ini tidak lezat dengan ibadah itu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan rohani kita tidak nikmat dengan zikir. Umpamanya kita disurungi. Nah, disurungi orang wadai. Nang manis. Menyutihnya manis. Nah, kita makan pahit. Menyutih nang manis tu kita minum pahit. Anja orangnya sudah kegulai dua sindok tadi. Itu wadai, wadai kuhilam, wadai nang paling manis sudah. Rasai pahit. Coba panikam rasai nang saikung kawan ni. Manis benar jadi saikung. Nang saikung pang rasai manis juga. Kenapa seorang pahit? Nah, ini perlu diperiksa. Jasmani kita ni kenapa? Gula nang mestinya manis, kenapa liur kita pahit? Oh, barangkali kita sedang kena penyakit malaria. Orang meriap dingin tuh garing, surungin apa aja kada nyaman, liur ya tuh pahit. Nah, ini pertanda bahwa jasmani ini ada gangguan. Jasmani ini ada kada sihat. Sehingga nang mestinya nikmat jadi pahit. Nah, ini banyak dokter-dokternya, banyak tabib-tabibnya, banyak obat-obatnya. Nah, dokter ini, kayak apa cara mengobati supaya nang manis tu manis, nang masin tu masin. Nah, itu dokter akan segera mengobati. Akhirnya sihat, normal. Nah, makan wadah nyaman, tu sigar sudah orangnya tu. Minum banyu manis sudah, nah sigar orangnya. Semalam saraba pahit. Nah, berarti jasmani orang ini sakit. Nah, ruhani pun demikian. Beribadah mestinya nyaman, kenapa kada nyaman? Berzikir mestinya nikmat, kenapa kada nikmat? Berarti ruhani kita ini ada gangguan, ada penyakit. Nah, mesti itu kita cari. Mesti kita cari. Sujud dalam sembahyang itu puncak kenikmatan dalam ibadah. Karena waktu sujud itu keadaan kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sujud itu sangat nikmat. Tapi kenapa sujud itu kada nikmat? Kenapa sujud itu biasa-biasa aja? Nah, ini rohani kita masalahnya. Rohani kita berpenyakit. Rohani kita ini berpenyakit. Maka sudah 50 tahun lebih penyakitnya bertunggu. Membuanginya ngalih benar itu. Kenapa? Sudah kronis. Sudah 40 tahun kada diobati. Ada yang 30 tahun dibiarkan. Sembayang-sembayang aja. Baca Quran juga. Tapi kada nikmat. Sehingga yang demikian itu ibadah timbul jadi beban. Nah, jadi beban jadinya. Kayak orang nang garing tuh. Dimakan, makan aja. Pahit. Mungkin bila kadang makan, kita bakurus awak. Mau mati, tak paksa makan, nah disuapi. Padahal sing tuhukan, menghabisakan. Cuma takutan kalau mati, kadang makan. Lalu jadi beban makan. Padahal mestinya nikmat. Nah, kayak itu juga orang-orang yang rohani sakit ini mestinya ibadah itu nikmat tapi jadi beban. Ketakutan, mengkada sembahyang kini aku ke neraka. munaku kada sembahyang kena disiksa. Kalau aku kada sembahyang kena aku bisa bangkrut. Nah, lu sembahyangnya jadi beban lawan dirinya. Lalu kada ada kenikmatan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apabila melakukan ibadah dan tidak dirasakan nikmatnya ibadah, tidak dirasakan nyamannya ibadah itu, berarti rohani kita sakit. Apa-apa penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu susah, ibadah itu pahit. Oleh para ulama dijelaskan, antara lain penyakit rohani yang menyebabkan ibadah itu menjadi pahit adalah hubbud dunia. Nah, hubbud dunia. Orang yang mencintai dunia. Orang yang ingin hidupnya ini kaya. Orang yang ingin hidupnya ini jaya. Orang yang ingin hidupnya punya pangkat yang tinggi. Nah, hubbud dunia. Apabila hubbud dunia ini ada dalam hati kita, maka selamanya ibadah tidak akan bisa nikmat. Itu menghalangi. Orang hubbud dunia pikirannya selalu materi, selalu dunia. Nah, sembahyang pun kada akan nikmat karena pikirannya dalam sembahyang adalah pikiran dunia. Nah, hubbud dunia itu bisa jadi sebab rohani sakit sehingga ibadah jadi sulit, ibadah jadi pahit mestinya nikmat. Bisa juga penyakit rohani itu yang menyebabkan pahitnya ibadah yang mestinya nikmat adalah al-kibru, kesombongan. Orang-orang yang sombong itu ditegah Allah untuk merasakan nikmatnya ibadah. Orang-orang yang angkuh, nang siapakah kada dibepilih? Siapa nang angkuh, siapa nang sombong, itu kada akan merasakan nikmatnya ibadah. Allah sudah menjelaskan itu terang-terangan. Allah palingkan ayat-ayat kami daripada orang-orang yang sombong itu. Dan termasuk ayat Allah adalah halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Nah, kesombongan itu. Nah, kalau di kesombongan sini andaknya penyakit kita, nah cari obatnya kesombongan itu kayak apa? Kalau penyakit kita hubbud dunia, kayak apa cara untuk menghilangkan hubbud dunia itu? Wala ujubu, ujub. Orang yang merasa kemampuan dirinya. Orang yang merasa kecerdikan dirinya. Orang yang tidak merasakan adanya bantuan Allah kepadanya. Ini keaku-akuan. Ini kada merasa bahwa Allah menolong inya. Ini kada merasa Allah memberi taufik inya. Sehingga rasanya inya segala-galanya. Nah, orang seperti ini pun didinding, ditegah untuk merasakan manisnya ibadah. Waria. Ria ini bukan hanya beramal, orang kada beramal pun ria bisa. Jadi jangan diartikan bahwa riya itu hanya untuk beramal. Orang kada beramal pun bisa riya. Kayak apa kada beramal bisa riya? Kayak apa nang beramal itu riya? Orang yang menggantungkan beramal dan tidak beramal kepada manusia contohnya, itu riya. Aku umpat juga berzikir, si Anu pang umpat berzikir. Nah, itu riya. Aku umpat juga berzikir, kawanku bang umpat berzikir. Kada karena Allah. Itu riya. Aku kada hendak umpat berzikir. Ini tuh pang kada umpat. Nah, riya ngarannya. Padahal kada berzikir kada jadi riya juga. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena manusia riya. Kok kada hendak beramal inya pang kada ada di situ. Nah, atau kok kada hendak beramal inya pang ada di situ. Nah, riya itu. Nah, bila hati kita ini riya ini ada, kada akan kita dapat manisnya ibadah. Wal hikdu, dendam. Di hati kita ini ada menyimpan kebencian kepada seorang hamba Allah. Apalagi dua orang, apalagi tiga orang. Dalam hati kita ada menyimpan kebencian kepada hamba Allah. Jelas orang ini kada akan dapat manisnya ibadah. Kenapa? Karena ruhaninya punya penyakit ini. Wa aklul haram, makan haram, sama juga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak dapat manis ibadah dan hendak dapat nikmatnya ibadah supaya ibadah itu diterima oleh Allah, nah kita periksa ruhani kita. Adakah penyakit-penyakit tadi? Adakah hubud dunia? Oh, kok ada hubud dunia? Aku bercari gini, gak ada. Tapi sombong, sama aja juga. Nah, orang merasa salah semuaan. Orang kada nang pintarnya semuaan. Inya aja saya kok perasanya nang pintar, sombong ngarannya. Nah, itu penyebab pahit beribadah, malas beribadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan hanya kita memperhatikan jasmani melulu. Sakit kepala, anjap mencari ubat. Sakit gigi, lakas mencari ubat. Sakit parut, lakas mencari ubat. Tapi sakit-sakit yang macam ini, kenapa kerja diubati? Padahal ini yang abadi. Ini yang akan menanggung bahagia atau derita yang sepanjang masa. Nah, cari itu, cari. Dan obati, banyak aja obatnya. Asal mau mencari. Nah, hubud dunia, hendak mencari obatnya, banyak obatnya. Asal mau mencari. Kalau mau pang datang ke rumah dokternya, cari. Nang ada sifat sombong dalam hati, lalu beribadah pahit, obati. Kayak apa supaya jangan sombong? Obatnya banyak. Tinggal hakun kadanya, minum lagi. Tinggal mau kadanya, minum obat itu. Nah, bila kita kada biriskan penyakit-penyakit ini, apapun yang kita kaji, siapapun yang kita kawani, kada bermanfaat. Mesti kita datang di langit, mesti guru datang di langit, penyakit-penyakitnya kada dibuangi, kada ada manfaatnya. Karena itu pendinding, pencegah untuk manisnya ibadah tadi. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kullu amalin laisa lahu thawabun fid dunya laisa lahu jaza'un fil akhirah. Fawujudul halawah alamatun ala thawab wal kabul al-muqtadi liwujudir ridha wal jaza. Tiap-tiap amal ibadah tidak ada baginya pahala di dalam dunia, maka tidak ada baginya balasan di akhirat. Amal ibadah ni nang kada berpahala, di akhirat kada ada balasannya. Amal ibadah nang kada berpahala, di akhirat kada ada balasannya. Maka adanya kenikmatan ibadah, adanya kelezatan ibadah itu tanda, tanda pahala, tanda diterima, yang menuntut bagi adanya ridha Allah dan balasan Allah di akhirat kain. Samaratul amal kal halawati wan na'imi bihi laysat jaza'ahu li annal jaza'a muddakharun wa muajjalun fil akhirah wa innama samarah muzhiratun li salahil amal wa qabulihi indallah ta'ala. Buah amal ibadah seperti nikmat, seperti nyaman beribadah, itu bukan balasan ibadah. Bukan balasan ibadah. Karena balasan ibadah itu disimpan dan ditimpukan di akhirat lainnya. Jadi manisnya ibadah itu, nikmatnya ibadah itu bukan balasan ibadah itu. Itu hanya buah. Balasannya kena di akhirat. Nah, hanya saja buah itu menunjukkan bagi bagusnya amal dan diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Kita berdoa lawan Tuhan, contohnya berdoa lawan Tuhan, minta ini, minta ini, lalu kabul. Nah, kabul itu bukan balasan doa, itu hanya buahnya doa. Balasannya doa di akhirat, kainah kada diunjuk Tuhan di dunia. Orang baca surah Waqiah, baca surah Waqiah, lalu inya hidupnya makmur, hidupnya sukses. Itu bukan balasan surah Waqiah, itu buahnya surah Waqiah. Balasan baca surah Waqiah di akhirat, bukan di dunia. Buah itu hanya menunjukkan bahwa amal ibadah tadi bagus, amal ibadah tadi berhasil diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipadahkan balasan ibadah itu di dunia, kadada, karena dunia bukan tempat pembalasan seperti hikmah yang sebelumnya. Misalu zalik ma ya'muru bihi al-walid ibnahu min dirasah wal jiddi fiha wa ma ya'iduhu ala zalik min jaizatin maliyah iddaharaha lahu fa in qada al-walad bi amri abih wajadda fi dirasah saupaya samarata dirasatihi najahan fi madrasati wa husulan ala syahadah thumma yatalaqqa al-waladu ba'da najahihi wa husuli syahadah al-ajra alladhi wa'adahu waliduh. Perumpamaannya, anak nang disuruh kuitan belajar sungguh-sungguh, ikam nakai sekolah bujur-bujur, ikam sekolah rajin-rajin, kayaknya ikam bila ikam lulus sekolah, ikam kutukarakan sepeda motor. Nah, itu contohnya. Bila ikam lulus sekolah, ikam kutukarakan sepeda motor. Nah, sepeda motor ini adalah balasan daripada lulusnya sekolah. Buahnya apa? Buahnya inya bersungguh-sungguh sekolah, kanak-kanak tadi. Buahnya inya berhimat menuntut ilmu. Buahnya kena lulus, dapat ijazah. Nah, itu buah. Dapat ijazah, lulus sekolah, itu buah bersungguh-sungguh. Sedangkan balasannya pang sepeda motor yang dijanjikan tadi. Cuma sepeda motor itu dijanjikan bila ada lulus sekolah, bila ada ijazah, nah hanya dapat sepeda motor. Nah, jadi balasan itu sepeda motor, ijazah pang itu buah daripada bersungguh-sungguh. Bukan ijazah itu pembalasan sekolah, kada. Nah, itu perbandingannya. Apabila Allah menyuruh kita beribadah, itu ada buahnya dalam dunia ini. Dan buah itu bukan balasan. Balasan kayaknya di akhirat, karena dunia bukan tempat pembalasan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita beramal, baca salawat, nah, dengan nikmat, baca zikir dengan nyaman, lalu hidup kita jadi makmur. Nah, hidup kita jadi murah, rezeki luas, berkah. Itu buah, buahnya. Karena buah ibadah itu manis, lezat. Buahnya ibadah itu hidup makmur. Buahnya ibadah itu hati tenang. Itu buah-buah ibadah yang menunjukkan bahwa ibadah kita bagus diterima di sisi Allah. Nah, jadi itu jangan dianggap balasan. Balasan murni Allah akan berikan hanya di negeri akhirat. Fa idza wajada halawatal amal la yanbaghi ay yaqsida bi amali husulaha fa inna dhalik mimma yaqdahu bil ikhlas wal yakuni atinahu biha liyakuna mizanan li amalihi. Apabila dia beribadah ada manis, nah, ada nikmat beribadah, maka tidaklah patut dia menghendaki manisnya itu. Manis itu jangan diulah untingan. Manis itu jangan diulah tujuan. Karena itu mencidrai bagi keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Aku hati segelisah lah. Anak bertenang-tenang lu supaya tenang baca Quran. Nah jangan itu. Itu mengganggu keikhlasan kita. Jadi manis ibadah itu bukan tujuan. Cuma manis ibadah itu hanya sebagai timbangan bagi baik buruknya amal kita. Nikmat ibadah itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Nikmat dan manisnya ibadah itu hanya timbangan ibadah kita buruk atau kada. Itu aja. Jadi kita beribadah jangan mencari manis. Jangan mencari lezat. Yang kita cari beribadah adalah Allah tujuan kita. Nah, manisnya itu bang, itu hanya ukuran. Bila manis, oh berarti amalku baik diterima Allah. Bila kada, berarti kada diterima oleh Allah. Jangan beribadah mencari manis. Yang kita cari, kita tuju adalah Allah. Agar ikhlas kita kada terganggu, kada cedera dengan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-71 pula. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجوع منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم